Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad allazi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk sama-sama menyejukkan hati kita, mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang pada kesempatan ini kita telah sampai pada ayat 17 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 17 yang kita kaji pada pagi hari ini sangat terkait erat dengan ayat 16, di mana di akhir ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qina azabannar," dan perihalalah kami dari siksa neraka. Wa qina menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi berarti takwa. Kina waqayaki takwa. Takwa. Takwa terbagi menjadi dua. Takwa kepada Allah dan takwa kepada api neraka. Bahkan menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, takwa kepada Allah harus lebih diutamakan daripada takwa kepada api neraka. Karena api neraka adalah bagian dari sifat Allah yang Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqim. Dan bila Allah ingin dan ridho kepada hambanya, api yang tadinya membakar dapat menyelamatkan. Tetapi apabila Allah benci kepada hambanya, maka surga yang begitu nikmat bisa kebalikannya menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan dan menyengsarakan. Takwa pada ayat ke-16 ini dijabarkan Allah dengan 5 sifat. Yang pertama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang kedua as-sadiqin, orang-orang yang benar. Yang ketiga al-qanitin, orang-orang yang tetap kunut, tetap bertaat, tetap taat. Al-munfiqin, yang keempat yang tetap menafkahkan hartanya. Dan yang kelima al-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang tetap memohon ampun di waktu sahur. Pendengar yang dimuliakan Allah, banyak ciri-ciri takwa. Di dalam awal surat Al-Baqarah pun disebutkan, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini juga merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya, beriman kepada kitab suci baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau kepada yang sebelumnya, dan yakin kepada akhirat. 5 ciri bertakwa disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dan di dalam surat Ali Imran disebutkan 5 ciri orang yang bertakwa juga. Kalau kita kaji apa perbedaan dan mengapa begitu banyak ciri orang yang bertakwa, karena takwa itu adalah puncak bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk mencapai ketakutan dan ketakwaan kepada Allah itu berbagai macam caranya. Di sini adalah sifat yang di Al-Baqarah adalah amal. Salat membutuhkan kesabaran, sholat membutuhkan keyakinan yang benar, sholat membutuhkan qanit, terus menerus berkesinambungan. Dan ketika kita juga diminta untuk berinfak, Di dalam surah Al-Baqarah di sini pun juga disebutkan, dan di dalam sholat dan berinfak yang diharapkan adalah bagaimana kita melaksanakan secara sempurna. Kalaupun itu tidak bisa kita lakukan, maka kita mohon ampun kepada Allah atas kekurangan dan kealpaan yang kita lakukan. Inilah mungkin pengantar yang dapat saya sampaikan dalam kajian surat Ali Imran ayat 17. Di studio telah hadir narasumber kita Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana. Kami persilahkan untuk menambah wawasan dan mempertajam pengetahuan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini ada 5 ciri orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah diungkapkan secara tegas dan lugas oleh Ustaz Zainal tadi. Syekh Muhammad Mutawalla Syarawi mencoba untuk melihat ayat ini dari segi aspek yang lebih jauh lagi, bahwasanya ketika beliau membahas tentang sabar dan makna yang terkandung di dalamnya, beliau membagi kesabaran itu kepada 3 bentuk. Pertama, sabar dalam melaksanakan segala taklif ibadah secara menyeluruh, baik terhadap pekerjaan, ibadah badania, ibadah mal, harta, zakat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan seluruh larangan dan haram yang haram di sisi Allah. Jadi sabar ini juga tidak juga mudah, karena bila orang berkecimpung dalam bidang ini, maka kesabaran untuk meninggalkan yang haram ini sangat sulit sekali dan perlu sebuah usaha yang sangat gigih. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir, karena takdir itu adalah milik Allah. Jadi bila dia ditakdirkan hidup seperti ini atau seperti yang lain dengan berbagai macam model, dan misalnya hidup dengan berbagai kesulitan, termasuk juga hidup dengan berbagai kesenangan, dan juga sabar dalam kondisi-kondisi tersebut. Nah, kenapa kita melihat Syekh Muhammad Mutawalla Syarawi membagi kesabaran kepada 3 macam ini? Karena seorang yang bila lulus dalam ujian kesabaran ini, bila dia lulus pada 3 poin ini, kalau hanya lulus pada 1 poin, 2 poin gagal, berarti belum lulus dalam ujian kesabaran. Karena kesabaran ini juga adalah iman yang tertinggi adalah sabar. Wazalika min azmil umur. Nah, ini satu hal yang menarik untuk kita melihat, bahwa sebagian orang pada masa pacekli atau pada masa reformasi dan krisis moneter yang berkepanjangan ini terkadang mengeluh. Inilah mungkin akibat kesabaran-kesabaran yang mungkin kita tanamkan, akhirnya kita pun tak mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang yang tak sabar itu dicuri semua harta negara. Jadi dijawab bahwa biarlah mereka melakukan itu, tapi ingat bahwasanya mereka tidak sabar yang kedua, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tak lulus kalau kita tidak melaksanakan yang kedua, sabar terhadap takdir untuk kita dan sabar kita untuk utama beribadah. Insyaallah inilah yang tertinggi diberikan Allah kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya coba berikan ini. Benar sekali Ustaz Hanafi. Jadi memang kesabaran itu hanya bisa dilaksana secara maksimal apabila dia as-shodiqin. Iya. Yakin benar bahwa Allah itu ada dan Allah itu tidak buta. Iya. Yakin benar bahwa Allah itu melihat perbuatannya dan memberi balasan yang lebih dahsyat lagi kalau dia bersabar. Maka dalam pepatah kita menemukan pernyataan wasbir wa ma sabruka illa lillah. Sabarlah, sabarmu itu tidak akan maksimal kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul pertanyaan, apakah memang kita ini sudah cukup sabar menerima musibah? Saya rasa musibah kita itu tidak seberat Nabi Ayub dan kita pun tidak sesabar Nabi Ayub. Padahal apa yang diterima oleh kekasih Allah ini begitu dahsyat. Maka disebutkan pepatah ayat orang Arab ketika kita di Mesir, kalau terjadi ada orang kasak kusuk, isbir sobro Ayub. Sabarlah sebagaimana Nabi Ayub melaksanakan kesabarannya. Dan suatu hal yang menarik bahwa ketika itu diminta untuk bersabar, sebenarnya tidak ada yang rugi ketika kita bersabar. Bahkan sebenarnya ketika kita bersabar, bahwa itulah sebuah modal yang begitu besar dan itulah keuntungan yang begitu dahsyat. Maka mutiara Arab mengatakan man sabara zafira, barang siapa yang bersabar menang, dialah yang menang. Orang mau menang, mau sukses, sabarlah. Kalau mau gagal, jangan pernah bersabar. Saya rasa tidak ada orang yang mau gagal di dunia ini. Untuk itu kiatnya sangat benar, yaitu bersabarlah. Dan bersabar itu tidak lain dan tidak bukan, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkan. Iya, saya ingin menyoroti tentang masalah as-sadiqin di sini, yaitu langkah kedua setelah seseorang sabar, yang dikatakan salah satu indikasi orang bertakwa setelah sabar itu adalah orang-orang yang sadiq, orang-orang yang berkata benar. Sebenarnya tanpa kita sadari, di dalam kehidupan ini kita sudah banyak berbohong dengan diri kita, dengan Allah, begitu. Kita terkadang mengatakan bahwa memang diri kita itu beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi ucapan keimanan ini tidak kita ikuti dengan kebenaran perbuatan kita. Masih banyak di dalam kehidupan ini orang yang beriman, menyatakan dirinya beriman, akan tetapi ternyata korupsi. Ini kan tidak benar ini, belum sadiq. Artinya kalau sudah seperti ini, belum sampailah dia kepada tingkatan takwa itu. Masih banyak orang yang berkata, orang yang beriman, akan tetapi ternyata masih mau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk keimanan yang tidak sadiq. Hanya sekedar iman, mungkin dia sabar, akan tetapi ternyata tidak berkata benar di dalam sikap dan perlakuannya. Akan tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, puncak daripada shadiq itu, puncak daripada benar atau berkata benar itu adalah pada saat seseorang memang mengucapkan la ilaha illallah dan siap untuk menanggung semua konsekuensi daripada ucapannya itu. Jadi artinya pada saat seseorang menyatakan keimanannya, menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia siap untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah, dan siap juga dari sisi yang lain untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak daripada kebenaran yang seharusnya terus selalu diusahakan oleh mukmin di dalam kehidupannya. Iya. Iya, benar sekali Ustaz Perdana, bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pun pernah mengatakan, kalau sekedar mengatakan la ilaha illallah, maka sebenarnya tidak ada beratnya bagi bangsa kaum kafir Quraisy pada saat itu. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Tapi kaum kafir Quraisy itu sangat paham bahwa di balik kata la ilaha illallah begitu banyak konsekuensi iman yang harus mereka lakukan, dan itu meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan yang selama ini mereka jaga. Para pembesar kaum kafir Quraisy itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang jujur. Tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang maha agung sastranya, fasohahnya, balaghahnya. Tapi mereka juga tidak ingin ketika hal itu diberikan kepada Nabi Muhammad yang bukan salah satu pembesar dari dua kota, yaitu Mekah atau Taif. Jadi mereka ingin kalaulah bisa yang menjadi nabi itu bangsawan, kayak kenapa gitu. Jangan orang kiri kayak Nabi Muhammad ini, ayahnya udah gak ada, mamanya udah meninggal sejak kecil. Tapi begitulah konsekuensi iman yang sebenarnya ingin menyamaratakan manusia. Semua di mata Allah adalah sama, dan ini yang tidak siap diterima oleh kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawannya. Nah, maka ketika konsekuensi iman itu berbicara, seorang pejabat pun tidak besar hati, dan yang kecil pun tidak harus merasa rendah diri. Semuanya sama di mata Allah kecuali takwanya. Dan inilah bukti kejujuran iman itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita juga melanjutkan al-qanitin, orang yang kunut. Kalau kita biasanya qanitin itu adalah salat subuh pakai kunut gitu ya kan. Padahal qanitin itu sebenarnya orang yang terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Artinya seperti kata Perdana, di Ustadz Perdana pada pertemuan kemarin, sangat susah seseorang itu untuk stabil keimanannya. Tetapi walaupun demikian, setiap manusia harus berusaha untuk menyetabilkan keimanan tersebut. Seseorang bertanya kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, "Wahai Syekh, setiap saya sholat, saya terganggu terus. Ada aja rasa was-was sholat saya diterima atau tidak. Begitu mulai sholat, teringat yang macam-macam, yang jemuran lah, yang tintu lah, semua teringat." Maka kata Syekh, "Bahwa kamu berada pada jalur yang benar," katanya. Kenapa? Karena pencuri tidak akan mau mencuri di rumah yang sudah tidak ada pintu jendela beserta barang-barangnya. Iya. Apa yang mau diambil dari dalam rumah yang kosong itu? Pasti pencuri akan masuk di rumah yang terkunci, di dalam terdapat berbagai macam perhiasan dan perabot. Begitu juga setan tidak mau menggoda orang yang sudah menjadi bagian api neraka, hidupnya sama dengan dirinya, kawan-kawannya. Tapi setan akan menggoda orang yang jauh berseberangan dengannya. Maka di sini disebutkan al-qanitin, tetap taat, karena walaupun bagaimana ketaatan itu diuji, dan ketaatan yang diuji itu membutuhkan kesabaran dan juga kebenaran, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, waktu juga yang harus memisahkan kita. Esok kita bertemu kembali dalam kajian ayat selanjutnya. Saya Jenal Arifin mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. Bersama kami juga hadir Ustadz Perdana dan Ustadz Hanafi dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.